بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di salah satu rumahnya ini. Kita berharap pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kepada kita serta dibukakan pintu-pintu al-khairat. Karena kita yakin sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lewat bahwa pintu kebaikan yang kita akan peroleh dan kita akan buka ternyata bersama manhaj salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in bersama dakwatu ahli sunnati wal jamaah. Dan kita mengetahui pula bahwa kemuliaan yang kita harapkan di dalam hidup, kemenangan dan kejayaan yang kita akan dapatkan, barokah demi barokah yang kita harapkan, ternyata itu turun dan datang melalui manhaj yang lurus, barakallahu fikum, manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Al-Imam Ahmad rahimahullah pada pertemuan yang telah lewat beliau memberitahukan kita akan prinsip keselamatan di dalam beragama, prinsip kemerdekaan di atas kemuliaan barakallahu fikum, prinsip untuk kita bisa menjaga diri kita, melindungi anak keturunan kita, bahkan lebih dari itu prinsip untuk menjaga dan melindungi agama Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah lewat kita sebutkan, Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan bahwa usul sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh, berprinsip di atas apa yang para sahabat Nabi ridwanullah alaihim berjalan di atasnya, meneladani mereka, meninggalkan kebidaahan-kebidaahan, serta tidak duduk bersama ahlul bid'ah wal ahwa'i, dan tidak menggampangkan urusan al-mira' jidal, debat. Barakallahu fiik. Apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, semuanya ini memberitahukan kepada kita langkah keselamatan di dalam beragama. Di masa Al-Imam Ahmad rahimahullah, kita diberitahukan oleh sejarah akan ujian besar menimpa Ahlus Sunnati wal Jamaah di saat itu. Allahu Jalla wa'ala menampilkan sosok Al-Imam Ahmad rahimahullah untuk menjadi imam ketika fitnah itu turun, dan menjadi rujukan serta barometer kemuliaan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala mengatakan bahwa akidah al-Imam Ahmad adalah akidah al-Imam Malik, akidah al-Imam Syafi'i, akan tetapi Ahmad yadhhar. Al-Imam Ahmad rahimahullah menjadi terdepan dan muncul di permukaan. Kenapa? Karena ujian dan cobaan yang diturunkan oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini sadarlah kita, ternyata turunnya ujian dan cobaan itu untuk menguji, barakallahu fikum, masing-masing kekokohan hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus. Dan juga ujian itu turun untuk membongkar segala rahasia yang ada, barakallahu fikum, pada masing-masing orang. Akan nampak terang benderang, oh, orang ini bersama siapa dia? Orang ini dengan siapa bergabungnya? Itu kita diperlihatkan oleh Allahu Jalla wa'ala ketika fitnah itu diturunkan, barakallahu fikum. Maka ini makna dari ucapan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Allah mengeluarkan apa yang tersembunyi pada diri orang melalui fitan, melalui ujian-ujian dan cobaan, barakallahu fikum. Kita telah menghadapi berbagai macam ujian, mulai dari awal dakwah, munculnya dakwah salafiyah di Indonesia ini, sampai kemudian pada masa sekarang ini, benar-benar ujian itu terus silih berganti, barakallahu fikum. Dari ujian yang ringan, kemudian naik peringkatnya, kemudian naik, barakallahu fikum, kepada peringkat yang paling tinggi atau yang tinggi, yaitu terkenanya dengan fitnah itu orang-orang yang kita anggap, barakallahu fikum, memiliki ilmu yang kuat, memiliki kekokohan di dalam berpegang. Ternyata memang fitnah itu tidak pandang bulu, barakallahu fikum, akan mengenai siapa saja yang Allah kehendaki, dan akan menimpa siapa saja yang Allah maukan. Kita ingin selamat dalam ujian-ujian tersebut, maka langkah inilah yang diberikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, agar kita menjadi orang yang lulus ketika menghadapi ujian dan cobaan itu bila diturunkan oleh Allahu Jalla subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu hal yang perlu saya ingatkan terkait dengan persoalan ini, barakallahu fikum. Allahu Jalla wa'ala telah menganugerahkan prinsip dan manhaj yang lurus. Maka kita harus menghiasi manhaj ini dengan akhlak dan adab. Kita harus menghiasinya dengan sifat-sifat yang agung dan mulia. Termasuk sifatnya adalah orang yang amanah. Bahwa dakwah ini dipikul oleh orang-orang yang amanah di dalamnya. Orang-orang yang jujur, barakallahu fikum. Maka kalau sekiranya seseorang tidak memiliki kejujuran di dalam memikul amanah dakwah ilallah jalla fi'ula, maka dia akan menggambangkan urusan-urusan duniawi. Padahal orang awam itu akan menilai kita ini bukan sebatas penampilan kita, dan bukan barakallahu fikum segedar goyangan lisah dan lidah kita, tetapi akan menilai juga perangai kita, akhlak kita, dan adab kita. Maka jikalau orang awam itu mencela kebenaran disebabkan karena perilaku dan akhlak kita, maka kita ditimpa dan dikenai dosa, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekali lagi, bila barakallahu fikum saudara-saudari kita mencela dakwah ini disebabkan karena perilaku dan akhlak kita, rahimani wa rahimakumullah, maka kita akan mendapatkan dosa, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, mari kita dengarkan apa kata Allah Jalla wa'ala ketika menjelaskan tentang Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai rasul atau imam para rasul yang membawa amanat besar ini, pesan-pesan dari Allah Jalla wa'ala terkait dengan persoalan akhlak dan adab, itu adalah sangat banyak ayatnya. Termasuk di antaranya kata Allah Jalla wa'ala, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Maka dengan rahmat Allah lah engkau menjadi lembut, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika engkau memiliki jiwa dan hati yang keras, niscaya mereka akan lari dari sisimu. Isyarat dari Allah Azza wa Jalla untuk kemudian Nabi kita alaihi salatu wassalam menghiasi diri dengan akhlak yang agung dan mulia ini, berperangai dengan perangai yang lemah lembut, walaupun engkau berada di atas al-haq kebenaran, dan engkau menyaksikan di depanmu, di belakangmu, di sampingmu banyak orang yang keliru dan salah dalam mengamalkan agama Allah Jalla Subhanah, engkau tidak boleh berpenampilan bagikan singa, engkau tidak boleh berpenampilan kasar, barakallahu fik. Namun engkau harus benar-benar menghiasi dirimu dengan sifat kelembutan di dalam tutur kata, sikap kelembutan di dalam berperangai, di dalam barakallahu fikum bermuamalah kepada masyarakat kita, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kalau seseorang itu mendapatkan hidayah untuk kemudian mengikuti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan akhlak dan adab kita, dikarenakan perangai kita, kita akan masuk di dalam hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'ami. Kata Allah Jalla, kata Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang diberikan hidayah oleh Allah Jalla wa'ala melalui engkau, maka itu lebih baik daripada engkau memiliki onta-onta merah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bushra, kabar gembira dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam bagi siapapun yang Allah telah berikan hidayah untuk mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bushra, kabar gembira bagi orang yang Allah jalla wa ala bimbing untuk menapaki jalan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila dia hiasi kemuliaan dakwah ini dengan akhlak dan adab rahimani wa rahimakumullah, sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang mulia telah kita sampaikan. Di antara sifat-sifat yang memikul amanat dakwatu ilallahi jalla subhanah adalah ulaikahumus sadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur, tidak pernah berdusta barakallahu fik, dan tidak akan mau bersenjatakan dusta di dalam mengemban amanat dakwatu ilallahi jalla subhanah. Dan tidak akan mau barakallahu fikum menampilkan dirinya atau lahiriahnya berbeda dengan apa yang disembunyikan di dalam batinnya. Sama sekali tidak. Apa yang dilihat oleh orang di lahiriahnya, itulah sesungguhnya apa yang ada di dalam batinnya. Lahiriahnya berpenampilan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dalam batinnya dia cinta terhadap sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dia cinta terhadap prinsip yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-sidq, kejujuran, barakallahu fi. Kita telah mendengar hadith Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di saat menjelaskan inna as-sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya sifat kejujuran itu akan membawa kepada albir. Kata-kata albir, laisal birra, itu semuanya berbicara, albir itu adalah himpunan dari semua bentuk kebaikan, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar di dalam agama, masuk dalam kata-kata albir. Seseorang yang memiliki sifat as-sidq, kejujuran di dalam memikul amanat da'watu ilallahi jalla subhanah, maka akan lahir padanya albir, segala macam bentuk barakallahu fikum kebaikan. Ini kalau benar-benar jujur rahimani wa rahimakumullah. Di sana ada orang yang lisannya mengatakan saya mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, tetapi afa'ilnya, perbuatannya, sikap-sikapnya, apa yang ada di dalam hatinya tidak sesuai dengan apa yang terungkap di dalam mulutnya, maka barakallahu fikum tidak akan mendatangkan bir, tidak akan mendatangkan kebaikan barakallahu fikum. Maka oleh karena itu Syaikhuna Muqbir rahimahullahu taala menjelaskan hakikat dakwatu ahli sunnati wal jamaah zahiruha ka batiniha wa batinuha ka zahiriha, luar bagikan dalamnya, dalam bagikan luarnya, tidak ada yang disembunyikan hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Maka jikalau seorang sunni berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghiasi diri dengan sifat kejujuran ini, maka Allah jalla wa ala akan mengangkat martabatnya dan akan melahirkan kebaikan dari dirinya sendiri, dan yang akan dia bisa memetiknya dan bisa dipetik oleh keluarganya dan bisa dipetik oleh masyarakat yang ada, apabila dia menghiasi diri dengan sifat as-sidq, kejujuran, hafidhani wa hafidhakumullah. Bikhilafi, berbeda dengan orang yang barakallahu fikum punya sifat al-kadhib, punya sikap dusta rahimani wa rahimakumullah, mulutnya berucap tetapi perbuatan yang ada pada dirinya tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Mungkin dia berteriak, berbicara tentang sunnah, kembali kepada sunnah, bagaimana kita harus bersikap kepada ahlul bidah, tetapi afa'il, perbuatannya itu menyelisihi ucapannya, menggampangkan, menganggap remeh urusan orang-orang yang menyimpang, dia bergaul, barakallahu fi, maka rahimani wa rahimakumullah, inilah gambaran al-kadhibu, kedustaan pada dirinya, dan al-kadhibu yahdi ila asyar. Mesti kedustaan itu akan lari dan mengajak kepada kejelekan. Terus demikian, barakallahu fiik. Maka oleh karena itu kita harus benar-benar menghiasi dakwatus sunnah ini dengan sifat as-sidqu, barakallahu fiik. Allah azza wa jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kalian kepadanya dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang shadiqin, barakallahu fikum. Tentu ini adalah pemberitahuan yang sangat gamblang bagi kita agar jangan sampai memperalat dakwah itu, memperalat sunnah Rasul alaihi salatu wassalam untuk melariskan kemauan dan keinginan yang tersembunyi pada diri kita. Mungkin kita ingin dunianya orang, mungkin kita ingin, barakallahu fikum, kehidupan pada diri orang, atau mungkin kita ingin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ya, imbalan dari orang. Lalu kita lelang keyakinan kita ini, kita rendahkan diri kita di hadapan dunia, barakallahu fikum, dengan memakai kedustaan, rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai terjadi. Orang yang diberikan hidayah oleh Allah Jalla wa'ala untuk berjalan di atas sunnah Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang itu menjadi pilihan, barakallahu fikum. Sekarang kita yang sudah dipilih oleh Allah Jalla wa'ala, maukah kita memilih diri kita ini untuk menjadi orang yang terbaik di dalam pilihan ini? Atau kita kemudian mengentengkan dan meremehkan pilihan Allah Jalla wa'ala yang besar tersebut, barakallahu fikum? Amat sangat merugi kalau pilihan Allah Jalla wa'ala ini kita abaikan di dalam hidup kita. Kita anggap nilainya kecil, barakallahu fikum, sehingga di kepala kita, di dalam jiwa kita, di dalam perbuatan kita, dunia, dunia, dunia, dunia. Sehingga syariat Allah Jalla wa'ala yang mulia dan agung ini mesti dicerminkan atau diukur dengan dunia, menghasilkan atau tidak. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Jangan sekali-kali, barakallahu fikum, urusan akhirat itu adalah urusan yang paling terakhir di dalam hidup ini. Urusannya kelak di sisi Allah Jalla wa'ala, dan yang paling terdepan untuk kita usahakan selamat, barakallahu fikum, di dalamnya. Maka jikalau kita telah dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk bisa memasuki jalur keselamatan ini, akankah kita sebagai manusia untuk meremehkannya, mengentengkannya, mengabaikannya, atau menganggapnya rendah, barakallahu fikum? Jangan sekali-kali. Yang dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk mendapatkan, barakallahu fikum, keselamatan itu adalah amat sangat-sangat sedikit. Jangan kita bermimpi kalau kemudian di sebuah tempat, di sebuah daerah, di sebuah negeri, lalu kemudian ahlus sunnati wal jamaah itu menjadi orang yang terbanyak. Jangan bermimpi, barakallahu fikum. Jangan bermimpi pilihan Allah Jalla wa'ala itu akan lebih banyak dibanding dengan yang lain. Jangan, barakallahu fikum. Ini maknanya agar engkau jangan berkecil hati ketika yang duduk di majlis engkau, ketika yang mau duduk bersimpuh belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang, 3 orang, mungkin 5 orang, mungkin di bawah itu. Jangan berkecil hati, barakallahu fiik. Engkau sedang memikul amanat yang besar. Dan engkau sedang mengajarkan orang-orang yang sangat dibenci oleh setan. Sangat dimusuhi oleh iblis, barakallahu fiik. Karena kalau 3 orang ini berhasil dari majelismu, dia akan berjalan di atas jalan keselamatannya, menarik orang-orang yang tersesat, barakallahu fikum. Itulah yang dikhawatirkan dan ditakutkan. Dia tidak gentar dan tidak takut syaitan itu kepada kumpulan orang banyak, tetapi berada bukan di atas petunjuk Allah Jalla wa'ala. Tidak takut dan tidak gentar. Apalagi orang yang tidak mendapatkan hidayah itu berteriak-teriak jihad, jihad. Iblis tidak takut, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Yang dikhawatirkan dan ditakutkan adalah munculnya orang-orang yang lurus di dalam beragama, yang akan tampil meluruskan saudaranya yang salah dan keliru. Ini yang paling berbahaya dalam kalkulasi kekhawatiran iblis. Inilah dia yang paling mengkhawatirkan dalam gerakannya. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu kita harus benar-benar menjaga pilihan Allah Jalla wa'ala buat kita ini. Kita harus lindungi dan hiasi dengan akhlak dan adab. Semoga saudara dan saudari kita yang belum mendapatkan hidayah atau mungkin mendekat kepada hidayah, segera Allah Jalla wa'ala memanggilnya. Jangan sampai karena perilaku dan akhlak serta adab kita, atau mungkin sifat-sifat kedustaan dan tidak amanahnya kita, lalu menyebabkan orang lari dari dakwah ini. Wal'iyadu billah. Atau menyebabkan orang mencela dakwah ini. Rahimani wa rahimakumullah. Kita berdosa, barakallahu fiik. Maka oleh karena itu, lihat perjalanan orang-orang yang jujur di dalam memikul amanah dakwah ini. Kata Nabi SAW, as-sidqu tuma'ninatun. Dia tenang bawaannya. Dia tentram, barakallahu fikum. Karena tidak ada yang dikhawatirkan. Ketika mungkin dia mendengar, oh di sana dicekal terorisme. Dia tenang, tentram. Ya? Karena dia terus istiqomah berjalan di atas ketenangan dan ketentraman dalam manhaj ini, barakallahu fikum. Ketika orang dirundung oleh kesusahan, ribut, dia tenang dan tentram. Itulah dia kejujuran yang ada pada dirinya, rahimani wa rahimakumullah. Sehingga siapa saja yang tidak memiliki sifat kejujuran, dia tidak pernah akan tenang dan tentram. Itulah dia makna dari ucapan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, as-sidqu tuma'ninatun wal kadhibu ribatun. Kejujuran itu benar-benar menenangkan dan menenteramkan. Namun kedustaan itu adalah menjadikan seseorang itu gusar di dalam hidupnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, kita ingin menjadi yang terbaik dalam pilihan Allah Jalla wa'ala. Dan kita ingin mengakhiri pilihan Allah Jalla wa'ala ini sampai kemudian kita menghadapnya, barakallahu fikum. Karena ujian di dalam hidup di dunia ini besar. Apalagi orang yang sedang meniti jalan sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, ujiannya ditambah oleh Allah Jalla wa'ala. Semakin dekat dia dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam, bertambah ujiannya, bertambah kedekatan, bertambah ujiannya. Terus demikian, barakallahu fikum. Tidak akan berakhir ujian di dalam kehidupan dunia ini sampai dia keluar dari dunia menjadi seorang pemenang, barakallahu fikum, dengan gelar husnul khatimah, orang yang menutup kehidupannya dengan yang baik, barakallahu fikum. itulah dia gelar terakhir di dalam hidupnya, itulah yang kita harapkan. Maka mari kita perjuangkan hidayah ini dan kita jaga serta lindungi untuk terus berjalan di atasnya sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita langsungkan ucapan al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullah, was-sunnatu indana atharu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah beliau menyebutkan bahwa prinsip sunnah di sisi kami, orang yang benar-benar meniti jalan sunnah adalah orang-orang yang berjalan di atas prinsip yang telah dilalui oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Berarti ketika kita mengatakan saya adalah pengikut sunnah, konsekuensinya besar. Barakallahu fikum. Dan penilaian itu tidak kemudian dinilai, oh dia ngakunya sebagai sunnah, berarti sunni. Bukan. Jadi penilaian benar tidak pengakuannya di atas sunnah, maka dilihat dari prinsip-prinsip di dalam hidup dan beragamanya. Bukan kemudian kita percaya langsung bahwa dia adalah sunni ketika dia mengaku sunnah, berpenampilan sunnah. Barakallahu fikum, pakai gamis, memelihara barakallahu fikum jenggot, lalu kita mengatakan oh dia sunni. Kita untuk kemudian menilai orangnya itu adalah sunnah atau berjalan benar-benar di atas sunnah, sekarang kita menilai perilaku kesehariannya. Benarkah dia berjalan di atas prinsip para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in? Benar atau tidak? Kedua, kita lihat teladan di dalam hidupnya barakallahu fikum. Kalau sampai kita menemukan, oh ternyata ulama yang jadi rujukannya itu adalah ulama yang bermasalah di dalam manhaj ini, berarti Anda itu bukan sunni salafi. Seseorang yang dikatakan sunni berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang iktidak meneladani para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain dan meneladani ulama-ulama yang mustaqimin, yang thabitin, ulama yang istiqamah dan kokoh di atas manhaj ini. Ya, kalau sampai kemudian barakallahu fikum yang menjadi rujukannya adalah yang bermasalah di dalam manhaj ini, berarti sunniyahnya Anda itu dipertanyakan barakallahu. Berikut, sikap Anda terhadap kebid'ahan jangan dimunculkan di dalam mulut tok. Anda teriak-teriak ini bid'ah, ini bid'ah. Tapi ketika datang ahlul bid'ah, Anda berikan kesempatan. Anda mau bergaul dengannya. Anda mau berpose dengannya. Mau kemudian duduk-duduk bersamanya. Bukan prinsip sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau engkau teriak bahwa barakallahu fikum, bagaimana bahaya kebid'ahan dan ahlul bid'ah, Anda harus perlihatkan di dalam mauqif, di dalam sikap, bahwa Anda tidak boleh duduk bersama orang yang ada padanya barakallahu fikum penyimpangan dan berkuasa pada dirinya hawa nafsu. Ini penilaian, bukan cuma ucapan dan penampilan semata, tetapi terlihat dan terbukti di dalam perbuatan barakallahu fikum kita dan sikap-sikap kita. Jangan sampai kita menilai rendah. Loh, kan kitab yang dibaca itu sama. Ini bukan penilaian ahlus sunnati wal jamaah. Karena kitab yang dibacanya itu sama. Bukan. Kalau cuma persoalan kitab yang dibacanya sama sebagai patokan menilai seseorang itu barakallahu fikum, tidak ada yang salah. Semuanya belajar Al-Quran. Semuanya belajar sunnah. Barakallahu fikum. Tetapi bukan itu cara penilaian seseorang benar-benar berjalan di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, memang seperti yang saya sebutkan pada pertemuan di depan, dakwah sunnah ini benar-benar mendidik seseorang itu menjadi orang yang barakallahu fikum adil di dalam menilai. Kedua, mendidik orangnya menjadi orang-orang yang punya jiwa besar. Mendidik orangnya untuk bersabar menghadapi ujian dan cobaan. Serta dakwatus sunnah itu mendidik orangnya untuk kemudian selalu tulus dan ikhlas rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala pendidikan besar di dalam dakwah ini kita bisa mendapatkan manisnya barakallahu fikum. Mungkin kita bertemu dakwah ini sangat-sangat memukul perbuatan kita karena salah. Kita terima, saya ini salah. Saya mau diluruskan oleh manhaj ini. Saya mau diluruskan oleh sunnah ini. Anda akan tampil menjadi orang yang mulia di dalam itu. Ketika engkau mau diluruskan oleh hidayah Allah Azza wa Jalla. Tapi kan di sana ada. Orang tidak merasa barakallahu fikum. Kalau sedikit demi sedikit dicabut. Salah satu contoh. Seseorang barakallahu fikum. Apabila dia memberikan sanjungan dan pujian kepada ahlul batil. Orang sudah terkenal di kalangan para ulama. Yayasan ini adalah yayasan hizbiyah. Dia sanjung dan puji. Kalau sampai dia memuji kebatilan dan ahlul batil, sebentar kita akan menemukan keluar dari lisan orang ini akan mencela orang-orang yang benar barakallahu. Demikian tajrubah. Seseorang yang menyanjung dan memuji orang-orang yang salah. Sebentar engkau akan mendengar. Dia akan mencela ahlul haqqi barakallahu fikum. Dia akan mencela ahlul haqqi rahimani wa rahimakumullah. Kita menyadari barakallahu fikum. Dalam perjalanan dakwah ila Allah Jalla subhanahu. Bila dia tidak mengindahkan prinsip manhaj ini. Taruhlah. Dia menggampangkan duduk bersama orang yang ahlul bidah, masuk terhadap golongan ahlul bidah. Atau orang yang menyimpang, gampang duduk bersamanya. Duduk, tidak ada nasihat, bukan duduk menasihatkan, bukan duduk mendakwahi. Ia duduk, karena dia punya kepentingan. Dia pemilik dana, dia pemegang duit, dia pemegang dunia. Dan yang duduk barakallahu fikum. Sebentar karena prinsip dakwah itu dilanggar, sebentar dia akan berbicara terhadap orang yang mengingatkan dia, menasihati dia, memperingatkan dia barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kapan saja seseorang tidak kemudian kokoh berpegang di dalam prinsip-prinsip sunnah yang disebutkan oleh al-Imam Ahmad rahimahullah, kita akan menemukan pada dirinya barakallahu fikum penyimpangan dan penyelewengan. Beliau menjelaskan sunnah yang disebutkan oleh beliau di atas itu adalah jalan-jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengeluarkan ide untuk membuat jalan sendiri keluar dari jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama sekali tidak. Lalu kemudian mencetuskan keyakinan yang keluar dari bimbingan keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak. Dalam praktik ibadat para sahabat Nabi lalu kemudian mencetuskan ide tata cara ibadah juga tidak. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in berjalan barakallahu fikum di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Makkah. Jejak Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah jejak yang memang telah terpelihara dan terjaga oleh Allah Jalla Subhanah dengan istilah atau kata jejak yang maksum barakallahu fiik. Sehingga ketika para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka manhaj atau jejak para sahabat Nabi itu adalah jejak juga yang maksum, terbebas dari kesalahan dan kekeliruan barakallahu fikum. Nah, kalau kita ingin lurus sekarang ini, jangan tinggalkan jejak-jejak mereka barakallahu fikum. Jangan tinggalkan prinsip-prinsip mereka barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata Imam Ahmad rahimahullah bahwa sunnah itu di sisi kami adalah jejak-jejak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tentu termasuk di dalam atharnya di sini adalah ucapan beliau. Termasuk di dalam ketetapan beliau. Dan termasuk di dalamnya adalah amalan-amalan beliau masuk di dalam athar Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menyebutkan, wassunnatu tufassirul Qur'an. Dan sunnah menjelaskan barakallahu fikum Al-Quran. Sunnah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Menjelaskan dan menafsirkan Al-Quranul Karim. Wahiyya dalailul Qur'an. Sama barakallahu fikum. Sehingga kedua-duanya tidak boleh dipisahkan. Akhi, ana maunya Al-Quran saja. Barakallahu fikum, anda akan tersesat. Satu orang mengatakan, ana mau menyibukkan diri dengan as-sunnah saja. Anda akan tersesat. Kedua-duanya, barakallahu fikum, tidak boleh dipisahkan. Inilah dia. Satu peringatan besar, barakallahu fikum. Ketika Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam sebuah majlis barakallahu fikum, seseorang ingin membaca bait-bait syair yang bait syair itu sanjungan dan pujian padanya terhadap Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin. Beliau mengingatkan sesuatu yang sangat penting barakallahu fikum. Al-haq, kebenaran itu jangan diikat bil-ashkhas. Kebenaran itu jangan merbut, diikat dengan individu orang. Tetapi al-haq itu harus merbut, diikat barakallahu fikum bi kitabillah wa bisunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pendidikan dari ulama ussunnah agar jangan sampai kebenaran itu kita ikat. Kenapa barakallahu fikum alasan beliau? Karena yang namanya manusia itu terkadang benar dan salah, bahkan perjalanannya dia menjadi orang tersesat. Bahkan lebih dari itu, dia mati, kata beliau. Kalau kita mengikat kebenaran dengan orang, akan hancur barakallahu fikum kebenaran tersebut. Lalu beliau menukilkan ucapan al-imam Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qal, man kana mustannan fal yastanna biman qad matah. Barang siapa yang ingin meneladani dan mengikuti jejak, maka ikutilah jejak orang yang telah meninggal dunia. Siapa yang dimaksud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama kita telah berpesan untuk jangan sekali-kali mengikat kebenaran itu dengan individunya orang, tetapi orang ini harus diikat dengan kebenaran. Benar enggak dia? Jangan sampai kemudian barakallahu fikum kebenaran itu dinilai dari ucapan perilaku orang tersebut atau alim tertentu. Mereka ahlus sunnah wal jamaah tidak mendidik kita demikian. Mereka menjelaskan dan menegaskan al-haqqu la yu'rafu birrijal wa innamar rijalu yu'rafu bilhaqqi. Kebenaran itu tidak dikenal, diketahui dari orang-orang. Tetapi orang akan bisa dinilai dengan kebenaran. Jangan sampai kita menilai dengan benar kebenaran itu. Oh, yang penting kan ustadznya melakukan. Dia yang berkata, dia yang berucap, dia yang membimbing, dia yang berdakwah. Pasti benar. Ya Allah. Ini namanya barakallahu fikum pendidikan taklid dan pendidikan ta'assub. Fanatik barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan sekali-kali. Kita harus mengikat orang-orang ini dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mengikat dengan Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sehingga kalau kita mengikat dengan individu orang, siapa saja yang menyelisihinya, enggak benar. Siapa saja yang tampil berbeda, dia yang salah, bukan ini. Barakallahu fikum. Apalagi orang yang kita mengikat kebenaran dengannya ini adalah orang yang alim dulu, ulama, punya markas, punya dakwah kesana kemari. Barakallahu fikum, kita angkat-angkat kebaikannya. Subhanallah. Sunni salafi tidak akan melihat semuanya itu. Yang salah itu tetap dikatakan salah barakallahu fikum. Walaupun dia punya kebaikan sedunia, tapi kalau dia salah, pertama dia sesungguhnya wajib untuk rujuk barakallahu fikum. Jangan mempertahankan dirinya karena dia banyak berbuat terhadap dakwah ini abadan. Bukan pendidikan manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Pendidikan manhaj ini agar seseorang itu menjadi tawaduk barakallahu fi. Ketika dia menemukan salah pada dirinya pertama kali, walaupun telah melakukan sedunia kebaikan, tidak ada kebaikan kecuali dia telah lakukan. Jihad dia lakukan, dakwah dia lakukan, punya markas, punya pengikut banyak. Kalau dia salah dan keliru, atasnya wajib untuk segera bertaubat dari kesalahannya. Kedua, bagi orang yang mengerti atau muslimin yang mengerti kesalahannya, maka tidak boleh kemudian menutup kesalahan ini dengan amal-amalnya yang telah lewat. Oh, dia kan alim. Dia kan pimpinan pondok, dia kan dai terkenal, dia abadan. Tidak ada nilainya semuanya itu barakallahu fika. Nah, kalau orangnya itu sudah kita ikat dengan diri kita sendiri, dia tidak akan menerima kita itu salah barakallahu fika. Orang akan terus membela kita walaupun kita salah. Padahal kita ini sedang menggeret mereka menuju api, menuju laut. Tapi mereka akan mau digeret. Siapa yang salah? Peletakan batu pertama di dalam dakwatu ilallah jalla fi'ula. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, siapapun yang tampil di depan kita, mungkin kelasnya adalah alim ulama, tetap mereka-mereka itu harus berjalan di atas di bawah kebenaran barakallahu fikum. Semuanya harus kembali kepada kebenaran. Rahimani wa rahimakumullah. Dan kita punya prinsip juga mengembalikan diri kita kepada kebenaran dan mengembalikan siapapun di atas kita kepada kebenaran barakallahu fikum. Kita akan tenang hidupnya. Kita akan tentram hidupnya. Dan inilah dia prinsip sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Prinsip manhaj ini, siapapun yang salah, dia wajib untuk rujuk barakallahu fikum kepada kebenaran rahimani wa rahimakumullah. Dan kita yang mengerti orang itu salah, tidak boleh kita mengikutinya. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, Al-Quran dan Sunnah harus menjadi tempat mengembalikan urusan kebenaran. Diikat kebenaran itu dengannya, barakallahu fikum. Bagaimana setiap orang kita ini harus terikat dengan kebenaran. Kapan kita salah dan keliru, maka kita wajib untuk segera bertaubat kepada Allahu Jalla Subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Beliau mengatakan, walaisa fi sunnati qiyas wala tudrabu lahal amsal. Ini tidak alal itlaq, tidak secara mutlak, barakallahu fikum. Terkadang para ulama telah melakukan ainam qiyas aulawi, qiyas yang paling tinggi tingkatnya dilakukan oleh para ulama. Wala tudraku bil uquli walal ahwa. Beliau menegaskan bahwa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa dicapai oleh akal apalagi hawa nafsu. Wala tudraku bil uquli walal ahwa. Yang dimaksud di sini, akal bila tidak sehat tidak akan bertemu dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Al-ahwa otomatis tidak akan sejalan dengan sunnah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akal yang bengkok, akal yang tidak sehat, tidak pernah akan sejalan dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih hawa nafsu, barakallahu fikum. Maka dengarkan konsep kita di hadapan sunnah. Dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, innama huwal ittiba. Yang ada di hadapan sunnah itu adalah al-ittiba, mengikuti segala apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak cukup sampai di sini. Sampai engkau melakukan yang kedua, yaitu al-ittiba wa tarkul hawa, dan meninggalkan hawa nafsu. Ini barakallahu fikum yang harus ada pada diri kita, barakallahu fikum. Benar, Anda ingin ittiba'ur rasul, Anda ingin mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi engkau harus tajarrud, melepaskan diri dari hawa nafsu, barakallahu fikum. Tidak cukup ya Anda mengatakan saya adalah sunni, buktinya Anda masih mengedepankan hawa nafsu. Anda masih mengedepankan hawa nafsumu, barakallahu fikum. Maka beliau mengingatkan kita di hadapan syariat ini, di hadapan Al-Qur'an, dan di hadapan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anda memang dituntut untuk patuh dan tunduk, dan serta Anda dituntut untuk keluar dari kejahatan hawa nafsu, barakallahu fikum. Kita mungkin yang sudah mendapatkan hidayah baru sadar tentang bahaya hawa nafsu itu, barakallahu fikum. Mengikat kepada kembali ke belakang, tatkala kita belum dibawa atau mendapatkan hidayah, hawa nafsu yang menjadi pemandu kita. Kemana dia berjalan, kita ikut. Kemana barakallahu fikum dia memerintahkan, kita kerjakan. Apa saja. Tapi ketika barakallahu fikum, Allah Jalla wa'ala memberikan kita hidayah untuk kemudian berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menyadari ternyata hawa nafsu itu benar-benar berbahaya. Kita bisa mengerem. Nah, orang yang benar-benar mengikuti sunnah itu, orang yang siap melaksanakan tuntunannya, dan orang yang berhasil di dalam menundukkan hawa nafsunya, barakallahu fikum. Ya, sering kita ditampilkan oleh persoalan. Orangnya, masya Allah, yang diajari sunnah, barakallahu fikum, yang diajari Al-Quranul Karim. Terkadang dia membantah, barakallahu fikum, membantah ahlul bidah. Wah, teriak luar biasa. Tapi ketika, barakallahu fikum, dia terjatuh di dalam kekeliruan, dia terjatuh di dalam kesalahan, gampang bagi dia untuk rujuk, afwani akhi, ana salah di dalam ini, di dalam itu. Gampang. Tetapi kenapa orang ini menjadi berat untuk dinasihatkan? Berat untuk diingatkan. Berat untuk diluruskan. Disitulah dia hawa nafsunya sedang bermain, barakallahu. Hawa nafsunya yang menunggangi dirinya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka al-imamu Ahmad rahimahullah menyebutkan, kalau anda benar-benar ingin selamat dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, di samping anda mengikutinya, maka anda harus tajarrud, membebaskan diri dari kekuasaan hawa nafsu, barakallahu fikum. Sesungguhnya ringan, tetapi berat di dalam praktiknya. Ringan, barakallahu fikum, sekali lagi, berat di dalam praktiknya. Kita, saya dan segenap saudaraku kaum muslimin juga merasakan ketika gejolak hawa nafsu itu muncul, kita tidak segan-segan melanggar yang benar sudah kita ketahui. Kita tidak segan-segan melanggar ilmu yang telah kita pelajari. Itu kan hawa nafsu. Itu barakallahu fikum contoh ringan, real sadak pada diri kita. Kalau terbawa oleh hawa nafsu dalam satu kondisi, kita melanggar apa yang tadi kita cegah diri kita pada. Kita bentengi dari kita, diri kita. Tapi ketika hawa nafsu itu berkuasa, kita jatuh padanya, barakallahu fikum. Kita jatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, keberuntungannya adalah kita tahu diri kita salah. Kedua, kita membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Astaghfirullah. Ini adalah keberuntungan, barakallahu fikum. Tentu kita berharap ini adalah buah dari hidayah. Yang dulu ketika kita terbawa oleh hawa nafsu, tidak pernah sadar dan tidak ada tarikan untuk kita mau bertaubat kepada Allah Jalla Subhanahu. Sama sekali tidak ada. Tapi setelah mendapatkan hidayah dari Allah Jalla Subhanahu, kita tahu diri kita salah. Dan kita segera membuka pintu taubat. Astaghfirullah. Meminta ampun kepada Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hidayah dari Allah Jalla Subhanahu. Yang harus, barakallahu fikum, kita jaga. Dan kita lindungi, jangan sampai diambil dan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Sikap kita terhadap sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak cukup saya mengikutinya, tetapi engkau harus melepaskan diri dari hawa nafsu, barakallahu fikum. Coba baca riwayat-riwayat tentang kesesatan suatu kaum dan individu orang. Tidak ada penyebabnya kecuali al-ahwa, hawa nafsu, rahimani wa rahimakumullah. Walaupun penampilannya adalah sunnah, yang didakwahkan adalah sunnah, tetapi tidak ada keinginan untuk melepaskan diri dari kekuasaan hawa nafsu. Itulah yang menyebabkan dia terjerongkok di dalam kebatilan, kebatilan, kebatilan. Kesalahan dan kekeliruan, barakallahu fikum. Nah, perlu kita ingat, al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan, termasuk dari kiat untuk kita bisa menang menundukkan hawa nafsu kita barakallahu fikum. Dengan istilah lain, menjihadi diri kita sendiri. Dan ini wajib kita lakukan barakallahu fikum setiap saat. Karena Allah Jalla wa'ala mengatakan, qad aflaha man. Pak Iskandar, qad aflaha man. Itu surat Al-A'la. Qad aflaha man zakkaha. Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa keberuntungan orang yang telah mensucikan barakallahu fikum dirinya. Nah, ini terkait dengan mampu dan tidaknya kita menundukkan hawa nafsu. Disitulah letak barokah usaha yang kita lakukan. Apa usaha yang harus kita lakukan barakallahu fikum? Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam satu surah. Surat apa ya Abu Akin? Kiat untuk bisa menundukkan dan menjihadi hawa nafsu kita. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam satu surat di dalam Al-Quran. Huda. Hari dalam surat Al-Asr. Allah Azza wa Jalla memberikan kiat barakallahu fikum untuk kita bisa menundukkan hawa nafsu kita rahimani wa rahimakumullah. Dan kita harus berusaha. Karena Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan untuk bisa selamat di hadapan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan saja Anda mengikutinya, tetapi Anda harus lepas, harus merdeka dari kekuasaan hawa nafsu barakallahu fikum. Ternyata hawa nafsu itu berbahaya, bisa menyebabkan seseorang itu tersesat, meninggalkan kebenaran. Hawa nafsu bisa merubah yang hak itu menjadi batil, dan batil itu menjadi hak. Kita harus memiliki kiat untuk membentengi diri dari kerusakannya. Kita harus memiliki benteng untuk bisa menamengi diri dari kejahatannya. Dan kita harus selamat dan bebas dari belenggu kerusakannya barakallahu fikum. Allahu Jalla wa'ala telah memberikan kiat barakallahu fikum. Itulah dia di dalam surat Al-Asr. Bunyinya Pak Joko ya? Bukan. Bunyi surat Al-Asr Pak Joko. Aina. Dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Ketika berbicara tentang maratibul jihad, maka beliau meletakkan jihad yang pertama kali harus dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah, yaitu berjihad melawan hawa nafsunya barakallahu. Bagaimana kiatnya? Pertama, dia harus menjihadi dirinya agar mau belajar agama Allah Jalla wa'ala, al-ilm. Agar mau belajar agama Allah Jalla subhanahu. Kita melihat orang dekat rumahnya sering disuarakan barakallahu fikum kajian kepada sunnah, tidak tertarik sedikit. Kedua, tertarik tapi tidak punya semangat barakallahu. Ini pertama barakallahu fikum, dia harus berilmu. Sampai-sampai Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam mengatakan mayyuridillahu bihi khairan, terus yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan pada diri seorang kebaikan, Allah berikan dia faqih terhadap agamanya. Para ulama kita menjelaskan yang dimaksud faqih dalam agamanya, apakah dia harus jadi alim ulama? Oh tidak. Maksud dari hadis ini, Allah jadikan dia faqih tentang agamanya. Dia berilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Itu yang disebut dengan yufaqihu fiddin. Allah berikan kefaqihan di dalam agamanya. Dia belajar ilmu, berilmu, dia amalkan ilmunya. Maka itu masuk di dalam orang yang faqih dalam agamanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang pertama. Kita harus benar-benar menanamkan semangat yang tinggi pada diri kita untuk mau belajar agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana belajar? Imma engkau melalui kitab-kitabnya para ulama, atau engkau mendengar barakallahu fikum bimbingan ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita yang kembali kepada ulama ul-kibar. Kita dengar barakallahu, ada kesempatan majlis ilmu dibuka, tidak kemudian berat badannya untuk berangkat ke majlis ilmu, dia datangi dengan ringan langkahnya. Subhanallah. Kalau engkau sudah ada pada dirimu, ini kiat sesungguhnya yang engkau telah miliki untuk menundukkan hawa nafsumu barakallahu fikum. Ternyata tidak cukup dengan kiat ini. Sampai engkau mewujudkan kiat yang kedua, yaitu al-amalu bihi. Beramal dengan ilmu yang engkau telah pelajari. Beramal dengan ilmu yang engkau telah pelajari barakallahu fikum. Tidak kemudian menjadi perbendaharaan yang disimpan di otak, yang disimpan di dada, yang disimpan di buku. Sama sekali tidak. Dia belajar untuk bisa beramal. Dia belajar untuk bisa berbuat. Nah, ketika barakallahu fikum dia berniat belajar untuk bisa mengamalkan ilmunya, dia sudah punya kiat yang kedua untuk kemudian menundukkan hawa nafsunya yang berbahaya ini barakallahu. Langkah yang ketiga, ternyata kita dituntut untuk bisa menundukkan hawa nafsu, dituntut adanya semangat untuk mau menyampaikannya, mau membimbing, mau mendakwahkan kepada orang lain. Barakallahu fikum. Menyampaikan kepada keluarga kita, menyampaikan kepada anak-anak kita, menyampaikan kepada tetangga kita, teman kita, sanak famili kita. Kita sampaikan rahimani wa rahimakumullah. Ini juga termasuk kiat barakallahu fikum di dalam menundukkan hawa nafsu. Rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita selalu dibisikkan oleh setan. Saya belum siap untuk dakwah. Jangan. Kalau ahlul batil itu benar-benar bersemangat dia untuk menyampaikan kebatilan lailan wa nahara, malam dan siangnya, sirran wa jihara, di waktu sir rahasia, diam-diam, dan di waktu terang-terangan. Mereka barakallahu fikum semangat untuk menyebarkan kebatilannya. Lalu kita yang sudah mendapatkan hidayah ini, tidakkah kita punya semangat untuk menebar barakallahu fikum al-haq itu sendiri, menyelamatkan teman kita, menyelamatkan saudara kita? Dan tidak mesti kita berdakwah kepada kebenaran duduk membaca kitab gundul di sebuah majlis. Tidak. Anda punya buku, Anda punya buku saku, Anda punya buletin, kirimkan. Buat teman Anda, mungkin ini bisa dibaca, ya, sebagai hadiah dari saya. Kita menebar barakallahu fikum kebaikan. Mungkin ada majalah, harganya mungkin ya 11 ribu lah. Kita belikan dua buat teman kita berniat. Ketemu nanti, ya mungkin ini ada yang bisa jadi bahan bacaan, ya ketika santai. Ini langkah-langkah. Subhanallah. Ahlul bida'i, atau orang-orang yang berada di atas kebatilan, benar-benar semangat barakallahu fikum untuk menebar kebatilannya. Kita semestinya jangan kalah rahimani wa rahimakum. Kita harus lakukan yang lebih lagi. Kita ingin mendapatkan yang lebih di dalam hidup ini dari sisi Allah Jalla Subhanahu. Kalau saja dengan duit 11 ribu itu, lalu teman kita mau berlangganan majalah, lalu menjadi bahan bacaannya, lalu kemudian menjadi dekat dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, engkau telah menabung dalam hidup isi dunia ini bahkan lebih baik daripadanya. Sudah kita sebutkan hadis tadi, jikalau Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui engkau, engkau telah memiliki onta-onta merah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Maka tentu kita berharap kepada segenap ikhwani harus memiliki semangat di dalam menyebarkan al-haq barakallahu fikum. Mungkin melalui media-media ahlus sunnati wal jamaah, kita sebarkan, kita berikan hadiah, kita tawarkan kepada mereka barakallahu fikum. Insyaallah dengan cara yang demikian ini, kita berharap kemudian lebih dikenal kebenaran itu barakallahu fikum. Kalau ahlul batil dengan sekian pecahan kebatilannya, dengan berbagai macam warna-warninya, semuanya semangat. Ahlus sunnah sedikit barakallahu fikum yang mendapatkan hidayah, jiwanya melempem. Tahu melempem enggak ya Imran? Tidak punya semangat untuk menebar barakallahu fikum hidayah ini. Padahal banyak yang dia bisa perbuat, banyak yang dia bisa lakukan. Bukan cuma kemudian tunggu saya jadi alim, duduk bisa membaca kitab gundul. Oh, keliru Anda. Keliru barakallahu fikum. Tapi Anda dituntut melakukan apa yang bisa Anda lakukan. Kalau sekiranya Anda bisa berbuat ini, Anda kembangkan melalui dakwah, bernilai lebih di sisi Allahu Jalla Subhanahu. Itu yang kita harapkan rahimani wa rahimakumullahu jami'. Sekali lagi barakallahu fikum, di masa sekarang ini ahlul batil benar-benar semangat untuk menjajaki kebatilannya barakallahu fikum. Kita semestinya ahlus sunnati wal jamaah harus benar-benar memperlihatkan ketabahan dan keberanian kita untuk menebarkan al-haq. Tentu lewat jalur yang penuh hikmah barakallahu fi. Kita punya teman, ya, hubungan bukan saja hubungan nanya kefhal, tapi ana punya hadiah. Subhanallah. Hadiahnya ini tidak sebagaimana hadiah yang lain. Ini hadiah saya punya majalah. Saya beli dua, saya khususkan buat Anda satu. Betapa senangnya hati ketika mendengar. Walaupun mungkin barakallahu fikum dia tidak gemar, tapi ini hadiah dari temannya. Dia anggap sesuatu yang paling berharga. Mungkin dia membacanya, setelah itu dia suruh istrinya, atau mungkin anak-anaknya barakallahu fikum. Maka ini adalah metode dakwah rahimani wa rahimakumullah hujannya. Nah, termasuk kiat untuk kemudian menundukkan hawa nafsu dan ikut memerangi hawa nafsu di tengah umat adalah semangat di dalam menebar barakallahu fikum kebenaran. Semangat di dalam menebar al-haq rahimani wa rahimakumullah. Terlebih lagi kita mengerti bagaimana jiwa saudara-saudara kita yang ada di Lombok ini semangat untuk beragama barakallahu fikum. Maka lakukan pendekatan yang akan bisa memperkenalkan kepada mereka kebenaran hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Sebarluaskan salam kepada mereka, Jangan sampai barakallahu fikum bertemu bersama mereka, tidak kemudian mau salam, mau menyapa temannya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Ini adalah mediasi dakwah ilallah jalla wa'ala yang sering dilupakan. Cukuplah assalamualaikum, salaman. Iya, saudara kita nanya kaif hal, bagaimana keluarga, sehat semuanya. Iya, tujuannya mau kemana. Subhanallah. Kalau kita terus lakukan demikian, bertemu assalamualaikum, kita bertanya lagi barakallah, besok kita tahu kalau kita akan ketemu bersama dia, kita punya hadiah, masya Allah kita berikan. Ini mungkin ada yang bisa dibaca di rumah sambil santai. Ya, kita kasih barakallah fikum rekaman kajian. Itu semuanya adalah media dakwatu ilallah jalla subhan. Semua kita bisa melakukan. Tidak mesti kemudian kita duduk seperti ini, membaca kitab, dan sulit bagi saudara-saudara kita untuk melakukan hal demikian. Duduk di majelis ilmu mungkin berjam-jam, mereka tidak akan sanggup. Yang punya kemampuan dan kesanggupan, orang yang memang sadar barakallahu fikum. Kita ingin menyadarkan saudara kita, banyak cara dan langkahnya rahimani wa rahimakumullah. Yang paling utama adalah akhlak dan adab kita harus benar-benar kita jaga dan perlihatkan di depan mereka. Dan yang terakhir, kiat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa menundukkan barakallahu fikum hawa nafsu kita adalah as-sabr. Bersabar barakallahu fikum. Belajar ilmu itu butuh kesabaran. Mengamalkan ilmu itu butuh kesabaran. Mendakwahkan dan menyampaikan ilmu itu butuh kesabaran barakallahu fikum. Maka jikalau kita telah memperoleh kesabaran ini, insyaallah kita telah mengantongi kiat untuk kemudian kita bisa menundukkan hawa nafsu. Benar kita mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dan kita bisa menundukkan gejolak hawa nafsu kita yang selalu ingin mengajak kita kepada penyimpangan dan penyelewengan barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya barakallahu fikum buat diri saya sendiri dan segenap saudaraku muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.